Apa sebab orang serakah? Karena dia merasa bahwa kekayaan itu hanya duit. Kekayaan itu hanya kebun sawit. Kekayaan itu hanya timah. Kekayaan itu hanya kapal. Padahal kekayaan kita paling mahal dan tidak bisa diuangkan, kata Allah. Fi ahsani taqwim. Nih badanmu yang sangat bagus saya kasih kamu. Kecil itu uang 1 miliar. Kecil itu kau punya ruko 4. Kalau saya cabut kesehatanmu. Contoh. Contoh. Mau saya kasih contoh? Bu, mau saya kasih handphone? iPhone X. Itu harganya sekitar 24 juta. Pulsanya 3 juta. Mau ibu? Berarti kurang lebih 27 juta. Mau ibu? Mau, betul? Betul? Tapi begitu saya kasih itu handphone, ibu langsung tuli. Mana yang mau? Mana yang mau? Mana? Apa? Mau di apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Weh, halo? Masalah sih. Bukan masalah HP, telingamu galaca. Coba. Artinya apa? Alat telekomunikasi yang mahal bukan handphone. Alat telekomunikasi yang mahal bukan seluler. Tapi apa? Telinga. Tidak ada gunanya seluler, tidak ada gunanya jaringan kalau tidak ada telinga. Alhamdulillah, Allah kasih kita telinga gratis. Tidak perlu dibayar. Hebatnya lagi telinga, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Dan hebatnya lagi nih telinga kita ditempatkan pada posisi yang sangat ideal. Kiri kanan. Bagaimana seandainya satu di ketek, satu di pantat. Begitu kita menelpon, halo ya. Halo ya. Kacau pak. Nikmat Allah. Masya Allah. Saya di Unhas mengajar mata kuliah public speaking. Teknik berpidato. Ujian akhirnya praktikum, pidato. Suatu ketika saya pidato, tiba-tiba ada cewek kasih kaget saya, Pak. Ada kawat di giginya. Pernah lihat ibu-ibu, ada orang kawat di giginya? Dulu waktu saya kecil, kebun dikawat. Sekarang gigi dikawat, Pak. Weh, modern, anak-anak, kasih. Saya tanya lah dia, kaget. Kenapa itu gigimu? Tidak gaul, apa ustaz? Apa itu? Ini behel. Oh, mahal itu, dek. Ini 17 juta, ustaz. Sebenarnya deh, satu kali umroh. Satu kali umroh disimpan di giginya saja, Pak. Masya Allah. Langsung saya panggil, hehehe, sigo dulu. Kau kira itu behelmu mahal? Ya mahal bukan behel, tapi apa? Gigi. Biar mau kau pasang behel 70 juta, tidak ada gigimu? Apa kau mau kawat? Coba. Coba. Bukan behel yang mahal, gigi. Allah kasih gratis. Bapak tahu enggak pasang gigi? Ada kawan saya baru pasang kawat gigi. Gigi palsu, bukan dicabut-cabut ya. Yang ditanam, di bor itu kita punya gizi, gusi ditanam. Berapa? 22 juta, itu tahun lalu. Enggak tahu berapa, karena naik dolar. 22 juta satu gigi, kali 32, bayar itu. Bayar mah kok. Kalau nelayan hanya buru, enggak bisa kok beli gigi. Coba. Gratis Allah kasih 32. Jatuh masih bisa ganti. 2 kali 32. Hebatnya lagi nih gigi tak, subhanallah. Allah kasih pembatasnya. Panjang dan tumbuhnya dibatasi. Bapak-bapak polisi pernah bayangkan bagaimana seandainya nih gigi tumbuh seperti rambut? Gondron semua mi mulut tak pak. Nggak bisa diterima di polisi kalau keluar nih gigi tumbuh. Subhanallah. Iya. Iya, Pak. Ini ada kameranya staf saya. Ini kamera begini, Pak, enggak kurang 20 juta. Kalau mau yang ambil gambar yang agak jauh, dia harus punya tele yang agak panjang. Supaya apa? Gambar bisa diambil meskipun jauh. Itu minimal paling rendah harganya 8 juta. 25 tambah 8 juta berapa juta nih? Berapa? 32. Biar ibu punya uang 32 juta beli kamera, tidak ada ilmunya, tidak bisa kita pakai. Foto kau Ustaz, setengah badan nah. Oke, ready, 1, 2, 3. Cik. Jadi, deh setengah badan betul. Tapi apa? Pusat ke bawah. mahal, harus punya ilmu, harus punya waktu. Di stel itu, kalau dia jauh di zoom in, kalau dia dekat kita zoom out. Diatur berapa kecepatan megapiksel kita punya kamera, berapa kekuatan cahaya waktu itu. Jarak antara objek dengan kamera kita harus diukur. Perlu waktu, perlu ilmu. Diputar-putar, dikasih fokus, baru bisa ngambil gambar yang baik. Perlu puluhan juta, perlu ilmu, perlu waktu. Alhamdulillah, bukan ini yang mahal. Apa? Mata. Biar ada kamera kalau tidak ada matamu. Kamu apa? Kan ketawa, saya serius ini.